aneh-aneh kadang lek kiai apa santri-santrine wong NU iku lek roh kiai rawuh nak terus salaman terus ngambung tangan nggih ngono ku ya dilokno apa itu salaman pakai ngambung tangan tidak boleh mengambung tangan kiai jarine ngono hui hui lah kelompok sing ngarani ngono iku lho wah aku tau ro yo tepak mulang santrine ngono ku mari ngono ngadeg santrine melu ngadeg lho lha sing mulang yo diambungi pundake diambungi sirae aku yo mbaten jare ngambung tangan gak oleh niki malah nyucupi bon-bonan. Lha apa bedane wong tangan yo awak bon-bonan yo awak lah nek ngambung tangan gak oleh lek ngambung bon-bonan kok oleh ayo makane lek aku ditangkoni ya apa iku ngambung tangane kiai oleh ta gak oleh den gak oleh iku lek kon plok subhanallah Bapak Ibu jamaah sedaya kadang-kadang salah mendapatkan informasi tentang agama. Halo? Halo? Ngebom, ngebom, ngebom, ngebom. Habis mereka enggak mau nanya ke aku sih. Coba andaikan tanya ke aku. Tak jelas no. Umpama kok ana sing izin. Kau usah, saya minta izin. Katelah apa? Saya mau ngebom. Nah terus singkatnya kon bom apa? Ya itu tempat-tempatnya orang-orang kafir laknatullah. Mau saya bom biar hancur. Terus tujuan kamu ngebom itu kepengen apa? Ya saya kepengen masuk surga. Nah, tak jelas no. Ini lo bro. Kelek kepengen masuk surga. Katik ngebom. Bommu buangan nae. Wenang mulio. Bujumu kelonono. Nah iku ya jihad ganjarane gedhe. Artinya bojomu ramuten sing apik. Didiken agama sing bener. Dadekno mar'ah sholihah. Jadikan istri yang sholihah. Anak-anakmu dididik agama, dibina akhlake, didadekno ahli ibadah. Keluargamu apik, keluargamu beres. Iki ganjaranmu ngalang-alangi sing jihad perang kae. Halo. Uripmu barokah, ganjaranmu akeh, keluargane ayem tentrem, sok matimu merem. Mlebu swarga. Cirine wong sing mlebu swarga iku matine merem. Cirine husnul khotimah iku matine merem. Masih yo kon ndek njaba bengok-bengok Allahu akbar, tapi bojomu ndo omah kleleran. Anak-anakmu pendidikannya gak kau urus, akhlaknya gak diopeni, gak dibina kanti apik, rumah tanggamu berantakan, keluargamu berantakan, gak oleh ganjaran malah dosa. Uripmu gak iso ayem, gak iso tentrem, matimu gak iso merem. Ya melek, ya merem, ya melek, ya merem. Kaya ipin upin. Lapo aku pengen suarga ada menghancurkan tubuh pakai ngebom-ngebom segala. Kurang kerjaan apa? Halo? Ini loh, kadang-kadang kelirunya kita agama dijalani dengan sembarangan, tidak ada dasarnya yang lurus. Sehingga momentum malam hari ini, halo? Ayo kita ambil pelajarannya supaya uripe kula njenengan niki lurus. Uripe kula njenengan niki bener. Hidup kita menempuh jalan yang bener, jalur yang lurus. Bukan jalur yang belak nyauto tayuyu. Mboten jalur sing belak menggak mutar mumat mubang selintat, tapi kita tempuh jalur yang lurus, shirathal sing kompak, shirathal mustaqim, jalan yang lurus, kenceng, ojo sampai menggok,

What you love what? Oh ya, ya kok cek gak paham ae. Menen do akhirat iku ana acara nguwot. Ya rupane kabeh wong nguwot ngalang-alangi pasar malam. Kabeh kudu nguwot. Adek gak nguwot, sik beti malaikat wong iku perda akhirat kok. Wong di iki Wiyurejo. Nang nguwot, ayo. Ya malaikat sik, cepetan aja adek sak sik ae. Gak gelem nguwot ya jongkrono malaikat. Nah, wate iku ana sing lurus. Yang ketika di dunia hidupnya jalur lurus, agamanya lurus, ngelakoni ibadah lurus, menendo akhirat jalannya lurus wate ber toto swarga. Ono sing modele belak-belok menggak menggok wate ku munggah mudun menggok rengget-rengget munggah tok sewu tahun mudun maneh sewu tahun menggok maneh sewu tahun rengget-rengget ya kehewu tahun muter akeh ewu taun munggah nek nah, potonganmu mene wotmu yo ngono iku. Kula wangsuli, fasilitas itu mahal. Wong surga itu ada istana yang luar biasa megah indah mewah, mahal. Di dunyo ae lho, hotel yang mewah, hotel bintang 36. Bintang 5 kurang akeh. Yo bintang 7 ya wis. Iku ae lho. Suwengi kadang petang juta 5 juta. Coba. Butuh apa ae ku sik nyeluk pelayane, panggil pelayan, telepon, tolong saya butuh ini gitu. Lan nduk swarga ku luweh indah, luweh lux, luweh eksklusif. Butuh apa-apa gandek manggil pelayan. Atine sampean batin ae ngrentek ae barange teko dhewe. Kepingin pentol bakso, krotok-krotok-krotok-krotok. Teko pentol bakso. Kepingin semangka, glodak-glodak-glodak. Semangka teko. Kepingin apel, krotok-krotok-krotok-krotok. Teko. Kene daerah apel ya. Apa daerah apa kene? Oh ya, kepingin gobes. Ya glundung-glundung-glundung. Krentek tok iki gobise teko. Ki gobise apik ora kaya gobis kene. Coba sik gobis kene apik tak gak aku gawanono. Lho ndak santri-santri niku lho kapan kula ngaji nduk daerah Malang mesti jagakno. Wah iki apa ngaji nduk Malang mene mule mesti oleh sayur-sayuran, oleh buah-buahan ngono. Lho aku kapan ngaji nduk Malang biasanya kan ngono. Mobil ini sampe ndak kamot-kamot. Mangkane santriku mesti jagakno. Apa ndek gone daerah Nganjuk, Brambang. Daerah kono lak Brambang ta, mule kadang gak wani Brambang, petang sak, limang sak ngono. Temen, soalnya ngerti aku duwe ngono-ngono arek-arek. Yatim arek-arek fukara duafa ngono. Biasane ngono. Apa ngaji nduk daerah Malang sing daerah buah ngono. Mule engko buah akeh. Embo teko kene iki kobise engko digawe tagak aku yo gak ero. Ya saya nak ngono ta. Nduk gone swarga iku apa yang dikrentek ati langsung keturutan mahal. Di sana ada sungai dari khamer, sungai dari madu, sungai dari susu, karinyedo larang. Lah nek ngiseni kotak amal di masjid mek 1000, ya gak iso ngombe, dilat tok ngene. Nutul dilat ngono. Hoi. Hoi. Subhanallah. Terus ana bidadari, payu-ayu, larang. Maksud aku 1000, ya oleh nginceng tok sampean. Makane. Oh, gak oleh mari sih ngaji. Nah, termasuk kenapa Rasulullah sukses dalam perjuangannya? Apa yang harus kita contoh? Di antaranya kan enggak kedermawanan beliau. Rasulullah itu luar biasa kalau sedekah. Kenapa? Karena ingin seluruh harta kekayaannya dibawa sampai ke akhirat. Sale sak sugih-sugihne wong lek wis mati lho donyane lak nganggur, nggih mboten? Hoi. Hoi. Yang manfaat yang mana? Yang dibawa serta sampai ke akhirat. Harta yang mana yang dibawa sampai ke akhirat? yang disedekahkan. Itu pula yang akan menjadi perlindungan. Al-mu'min ta'tadullu sedekahati. Orang mu'min berada di bawah naungan sedekahnya. As-sadaqatu nurun yaumil qiyamah. Sedekah itu besok akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Sa'biro padange. Cahaya itu seberapa sinarnya, kekuatannya tergantung seberapa besar sedekahnya. Ngapunten, umpamane. Lek sedekah akeh, wadang jinglang, kewenter. Sedekah titik, mendrip-mendrip. Musala dibangun, masjid dibangun, nyumbangnya lo 100 juta. Wah, itu dari lampu merkuri. Kaya ini, jurong. Padang. 100 juta. Ada masjid dibangun, nyumbangnya 10 juta. Neon. Ini saya padang sih. Masjid dibangun, nyumbang 5 juta. Petromak. Pengen padang yang ngumpul di sini. Yang ganti kaos barang ini. 5 juta. Oh, masjid dibangun nyumbangnya 1 juta lampu templok. Yang ngisi gas untiran ini dele. Nyumbangnya 500.000 lilin. Ini kadang kanginan yang biut-biut. Ya iya diomong nih kok. 100.000 OTC rokok. Eh kok apaan disedot ya ketok genine apaan gak disedot yang ketutupan latu. 100.000, 50.000 obat nyamuk. Masjid dibangun nyumbangnya mek 10.000 pentil korek. Pentil korek apa gak dijerwesno ya ora ketok. Apa maneh masjid dibangun nyumbangnya mek 1.000 iku silite konang iku. Leb-leb leb-leb leb-leb ngono. Apa to ngamu ku ya meneh oleh sinar sak silite konang ngono iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya carane ya apa? Hidup ini tergantung pada latihan. Pengen iso apa-apa ya kudu nyauto. Pengen iso nyanyi kudu latihan. Nyanyi. Pengen iso masak kudu latihan. Pengen iso macak ya kudu latihan. Pengen iso korik ya kudu latihan. Pengen apa ae pokoke pengen dadi wong sugih kudu latihan. Carane pak, latihan soge ku carane ya apa? Latihan memberi, latihan ngekei, ku latihan soge. Wong soge lah sering ngekei. Latihan soge, latihan ngekei, kok minimal dapat juara harapan. Harapan dadi wong soge. Iya, ana mesti dibangun, latihan soge. Kek ana, tokno duwite, seret, sing cepet. Musola dibangun, latihan soge, tokno duwite, seret. Pesantren dibangun, latihan sugih, tokno duwite, seret sing cepet engko rezeki sing mlebu ya, seret seret seret seret, seret. Ngono. Nah sampean gak modele masjid dibangun, dijaluki dhuwit ya, seret. Pesantren dibangun, jaluki sumbangan ya, seret. Ana arek yatim butuh santunan, dijaluki santunan ya, seret. Mulane rezekimu ya. Awas aja sering-sering latihan melarat. Engko iso dadi juara melarat sampeyan. Latihan melarat iku ya apa? Jalukan. Apa maneh wis duwe lho isek njaluk. Siap-siap dadi juara kere. Wong wis duwe rokok lho, rokoke dikesak. Ana kancane teko rokokan, sing njaluk rokoke. Padahal wis duwe lho sik njaluk. Siap-siap dadi juara melarat. Wong soge nyoan. Sandang pangan papan ya cukup. Ana pembagian raskin iso melok ngruwek but. Siap-siap dadi juara melarat. Hidup ini tergantung pada latihan. Pengen akhlake apik, ya kudu latihan berakhlakul karimah. Pengen dadi ahli ibadah, ya kudu latihan dadi wong sing ahli ibadah. Bapak Ibu jemaah sekalian, ngapunten. Kate pindah sayang. Lha ngajine lho wis sak jam setengah punjul. Kok ya menawi tasik kirang kapan-kapan ngundang meleh. Iki ae wis tak cepet-cepetno lek ku ngomong gek materine tak ulek biar mencakup semuanya sehingga undang balik nang balik. Pangapunten sangat omongan kula niki wau. Kalau benar, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, maslahat dan barokah. Sing salah, keliru, gak genah, muga-muga di ngapura Gusti Allah. Kula nggih nyuwun ngapura ten panjenengan sedaya.